Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإخواني رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawi, kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, dalam pembahasan hadis yang ke-23, di mana di dalamnya terdapat amalan-amalan yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang masing-masing amalan memiliki keutamaan-keutamaan sendiri. Beliau menjelaskan dengan kalimat-kalimat yang pendek, namun beliau memperbanyak wasiat-wasiat tentang amalan-amalan yang beraneka ragam, yang apabila kita mau mengamalkannya maka sungguh itu suatu kebaikan bagi diri kita. Di antara yang beliau nasihatkan sallallahu alaihi wasallam yaitu perkara taharah, kemudian juga perkara at-tahmid, mengucapkan alhamdulillah atau mengucapkan subhanallah walhamdulillah, juga kemudian ibadah sholat dan juga as-sadaqah. Kemudian beliau membimbingkan untuk bersabar, dan juga beliau mengingatkan tentang Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu bisa menjadi pembela bagi seorang hamba, atau kemudian justru menjadi pemberat yang membebani seorang hamba ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bermanfaat Al-Quran tersebut baginya, justru malah menjadikannya bertambah berat bebannya, bertambah berat dosanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia tidak mau membacanya dan tidak mau beramal dengan Al-Quran tersebut. Dan kita masih dalam pembacaan syarah Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Ayn sampai kepada penggalan terakhir dari hadis ini. Berkata Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Ayn rahimahullahu ta'ala, wa qawluhu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu nas yaghdu fa ba'i'un nafsahu ومعتقها أو موبقها. Setiap manusia itu pergi dan berusaha, kemudian mereka menjual jiwa mereka sendiri, menjual diri mereka sendiri, maka ada yang membebaskannya, ada pula yang membinasakan jiwa mereka sendiri. Ada yang berusaha untuk membebaskan diri mereka sendiri, jiwa mereka, dan kemudian ada yang justru berusaha untuk menghancurkan diri mereka sendiri. Qala rahimahullahu ta'ala ma'nahu. Makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, anna kulla insanin yas'a li nafsihi. Bahwasanya setiap manusia itu pasti berusaha untuk dirinya sendiri. Qala fa minhum man tabi'uha lillahi bi ta'atihi lahu. Dan maka di antara mereka ada yang kemudian menjual jiwanya kepada Allah dengan menjalankan ketaatan kepadanya, memanfaatkan umurnya, memanfaatkan waktunya untuk ketaatan kepada Allah, berusaha untuk membebaskan dirinya. Qala fayu'tiquha, maka dia pun membebaskannya minal azab, dari azab Allah, dari ancaman siksaan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Ini jenis yang pertama, yaitu seluruh manusia pasti memiliki usaha, pasti memiliki upaya. Di antara orang-orang yang berusaha tersebut dan berupaya tersebut, ternyata ada dua jenis di antara mereka. Jenis yang pertama, dia berusaha untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mematuhi seluruh perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, maka dia membebaskan dirinya dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Qala kama qala Allah ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Surat At-Taubah ayat ke-111. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah membeli dari kaum mukminin jiwa-jiwa mereka dan harta-harta mereka. Bahwasanya jiwa-jiwa tersebut dan harta-harta tersebut tadi diganti dengan mereka mendapatkan al-jannah, dengan mendapatkan surga. Jadi ini seperti akad jual beli. Manusia menjual jiwanya kepada Allah. Manusia sebagai penjual, barang yang dijual adalah jiwa mereka, pembelinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala, dan harganya adalah al-jannah, surga Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian sebagaimana dikatakan Al-Imam An-Nawawi dalam syarahnya terhadap hadits ini, ini adalah semulia-mulianya jual beli. Ya, yang membeli adalah Allah, harganya adalah al-jannah, kemudian yang dibeli adalah jiwa dari kaum mukminin, kemudian yang menjual adalah kaum mukminin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semulia-mulianya jual beli yang ada di muka bumi ini, terjual beli dengan jiwa seseorang mempersembahkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan al-jannah. Lanjutan dari ayat ini, yuqatiluna fi sabilillah, yuqatiluna fi sabilillah, fayaqtuluna wa yuqtalu. Mereka berperang di jalan Allah, kemudian mereka membunuh dan mereka dibunuh. Nah, ini mereka mempersembahkan jiwa mereka, mengorbankan jiwa mereka untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, sampai pada taraf mereka mengorbankan jiwa-jiwa mereka, menjadikan jiwa-jiwa mereka berada di dalam mara bahaya, yaitu berada di tengah medan perang. Sangat besar kemungkinan bahwasanya mereka tidak dapat pulang ke rumah dan jiwa mereka melayang, jiwa mereka melayang, dan ini sebagai usaha mereka untuk meraih ridha Allah, meraih jannah Allah subhanahu wa ta'ala, surga Allah. Maka inilah seutama-utamanya at-tijarah, perdagangan yang ada di muka bumi, berdagang dengan Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan jannatullah, surga Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ini jenis orang yang menjual jiwanya, yang pertama menjual jiwanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan al-jannah. Qala rahimahullah, wa man yabi'uha li syaitan wal hawa. Dan ada pula dari mereka orang-orang yang berusaha tadi kemudian justru menjual jiwanya kepada syaitan, dan menjual jiwanya kepada hawa nafsunya. Ini jenis yang kedua, bittiba'iha fayubiquha, yaitu dengan mengikuti hawa nafsu tadi kemudian membinasakan diri mereka sendiri, membinasakan diri mereka sendiri, ay yuhlikuha, yaitu menghancurkannya, menjadikannya binasa. Ya. Ini jenis perdagangan yang kedua, perdagangan yang merupakan disilakan khusranun mubin, kerugian yang benar-benar nyata, berjual beli dengan seburuk-buruknya makhluk yaitu syaitan. Kemudian yang menjadi harganya adalah an-nar, neraka Allah subhanahu wa ta'ala, azab Allah subhanahu wa ta'ala, seburuk-buruknya perdagangan, nah, menjual dirinya kepada syaitan untuk kemudian mendapatkan neraka Allah, azab Allah subhanahu wa ta'ala, wal'ayadu billah. Ini jenis manusia yang kedua, dan perhatikan bahwasanya tidak ada jenis manusia yang ketiga. Maka benar-benar kita mengkoreksi diri kita, kita termasuk jenis yang pertama atau jenis yang kedua, ya. Bisa jadi kita merupakan jenis yang pertama, bisa jadi jenis yang kedua, tidak ada jenis ketiga, tidak ada yang pertengahan di antara keduanya. Kemudian Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Layth menutupnya dengan doa, menutup penjelasan ini dengan doa, Allahumma waffiqna, qala rahimahullah, Allahumma waffiqna lil'amali bita'atika, ya Allah berikan taufik kepada kami untuk beramal dengan ketaatan kepadamu, wajannibna an nubiqa anfusana bimukhalafatika, dan jauhkan kami dari perbuatan membinasakan diri-diri kami sendiri, jiwa-jiwa kami sendiri dengan menyelisihimu, menyelisihi perintahmu. Dan di sini Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Layth seakan-akan benar-benar mengerti bahwasannya perkaranya itu semuanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Taufiq itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, diminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya seseorang digolongkan kepada golongan yang pertama, yang menjual jiwanya kepada Allah dengan ketaatan untuk mendapatkan al-jannah, kemudian dijauhkan dari menjadi golongan yang kedua yang menjual jiwanya kepada syaitan untuk masuk ke dalam jurang api neraka yang merupakan seburuk-buruknya tempat kembali. Maka beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan lupa untuk kita selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta taufik kepada Allah untuk ditunjukkan dan diberikan kemudahan untuk melakukan ketaatan kepadanya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan doa kita yang kita benar-benar memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah Allah mudahkan untuk dibukakan pintu-pintu kebaikan kepada kita, diberikan taufik untuk mengamalkan amalan-amalan taat yang sebelumnya mungkin belum bisa kita lakukan atau belum bersemangat kita untuk melakukannya, belum terbuka hati kita untuk melakukannya. Maka dengan berdoa kepada Allah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mentakdirkannya dan kemudian membukakan pintu-pintu tersebut bagi kita, dan juga kemudian menutup pintu-pintu keharaman yang selama ini belum bisa kita tinggalkan, Sekarang seorang merasa belum bisa meninggalkan suatu keharaman tertentu, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan keharaman dan kemaksiatan tersebut, niscaya Allah Subhanahu wa taala tutup pintu-pintu tersebut. Karena hati-hati seorang hamba, seorang manusia itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan mudahnya Allah Subhanahu wa taala akan membolak-balikannya. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sebab itu insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan seorang hamba istiqamah di atas ketaatan dan menjauhi keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, ini adalah akhir dari pembahasan Al-Imam Ibnu Dzafika Al-Ais terhadap hadis ini. Kemudian kita akan mulai membaca apa yang disebutkan oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala tentang penjelasan hadis ini. Qala rahimahullahu taala qauluhu sallallahu alaihi wasallam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman, bersuci adalah setengah daripada keimanan. Qala rahimahullah bi dhammi ta, dengan mendhammahkan ta-nya at-tuhur, dengan ta yang didhammah tu at-tuhur, bukan dengan fathah at-tahur, karena ada dua istilah at-tahur dan at-tuhur. Qala rahimahullah yakni at-taharah, yang dimaksud adalah at-taharah, perbuatan bersuci, perbuatan bersuci. Bukan yang dimaksud adalah at-tahur, yaitu alat untuk bersuci, yaitu air, tapi yang dimaksud at-taharah, perbuatan bersuci. Qala rahimahullah syatrul iman, setengah daripada keimanan. Apa yang dimaksud dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam setengah keimanan? Ai nisfahu, yaitu setengahnya. Syatrun dengan nisfun itu sama. Syatrul iman yaitu nisfu al-iman. Dua istilah yang merupakan sinonim, persamaan. Qala wa dzalika anna al-imana takhalli wa tahalli. Kenapa dikatakan setengah keimanan? Karena keimanan itu ada dua perkara, takhalli, melepaskan, wa tahalli, dan kemudian takhalli itu mengosongkan, wa tahalli yaitu menghiasi. Dikosongkan, dilepaskan, dihilangkan perkara-perkara yang buruk, wa tahalli, dan kemudian menghiasi, diisi dengan perkara-perkara yang baik, dengan perkara-perkara yang bermanfaat, dengan perkara-perkara yang terpuji. Itulah keimanan. Qala amma at-takhalli fa huwa at-takhalli min al-ishraf. Adapun at-takhalli, menghilangkan, mengosongkan, fa huwa at-takhalli min al-ishraf, yaitu menghilangkan, mengosongkan dari perbuatan isyraf, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perbuatan kesyirikan. Qala rahimahullah li'anna syirka billahi najasatun, karena kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah najasah, kotoran, maka harus dibersihkan, disucikan, dihilangkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Qala rahimahullah kama qala Allah taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza, sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah orang-orang yang najis, maka janganlah mereka mendekati al masjidil haram setelah tahun ini, setelah tahun di mana turunnya ayat tersebut, surat At-Taubah ayat ke-28, maka tidak boleh lagi bagi orang-orang musyrik untuk kemudian datang ke Al-Masjidil Haram. Sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Masjidil Haram untuk didatangi orang-orang musyrik dan kafir, tidak boleh mereka mendekat ke sana. Nah, di sini jelas disebutkan bahwasanya musyrikun orang-orang yang berbuat kesyirikan adalah orang-orang yang najis, kotor. Kesyirikan itu sendiri adalah suatu kotoran yang melekat pada orang-orang yang masih berbuat kesyirikan. Ya, masih berbuat kesyirikan. Qala falihadza kana tuhuru syatrul iman. Oleh karena itu, maka bersuci adalah setengah daripada keimanan. Karena yang dimaksud dengan bersuci di sini, yang dimaksud adalah mensucikan diri dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, nah, seorang lagi yang mensucikan diri dari kesyirikan, ini setengah keimanan, kemudian setengahnya lagi yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia lepas dari kesyirikan, dia memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, inna at-tahalli, menghiasi diri dengan peribadahan yang murni kepada Allah, ikhlas kepada Allah. Jadi ada dua sisi daripada keimanan, at-tahalli, membersihkan diri, mengosongkan diri dari kesyirikan, inilah at-taharah, bersuci yang dimaksud. Dan yang kedua adalah at-tahalli, menghiasi diri, mengisi diri dengan peribadahan yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah wa qila, dan kemudian dikatakan pula, yaitu dalam pendapat yang lain tentang penafsiran dari makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, syatrul iman, setengah daripada keimanan. Inna ma'nahu anna tahura lis-salati syatrul iman. Bahwasanya maknanya, makna sabda beliau ini, bahwasanya bersuci untuk sholat adalah setengah daripada keimanan. Bersuci untuk sholat. Kalau tadi penafsiran yang pertama, bersuci dari kesyirikan adalah setengah daripada keimanan. Adapun penafsiran yang kedua yang dibawakan oleh beliau, bahwasanya bersuci untuk sholat adalah setengah dari keimanan. Bersuci yang zahir, mensucikan diri dengan berwudu atau kemudian mandi janabah, itu adalah setengah dari keimanan. Qala li'anna sholata imanun, karena sholat, amalan sholat adalah keimanan. Sebagaimana sudah kita sebutkan dalilnya, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ, ayat dalam surat Al-Baqarah, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ, dan tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala hendak menyanyikan keimanan kalian, yaitu sholat kalian. Yang dimana ayat ini turun ketika para sahabat diperintahkan untuk apa? Ada yang ingat? Diperintahkan untuk apa? Para sahabat diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Untuk berpindah kiblat ke mana? Ke Makkah, dari Baitul Maqdis. Kemudian mereka bertanya-tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kemudian sholatnya saudara-saudara kita yang sudah meninggal sebelum ini, yang mereka belum sempat sholat ke Mekah, sholatnya selama ini menuju Baitul Maqdis. Maka turunlah ayat ini, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan menyia-nyiakan amalan atau menyia-nyiakan iman kalian. Ya, tidak menyia-nyiakan sholat kalian, ya, yang sudah dilakukan sebelum ini oleh kalian dan saudara-saudara kalian yang meninggal sebelum kalian, sudah berlalu sebelum diperintahkan untuk berpindah kiblat ke Mekah, sholat mereka tetap tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan soleh, tidak disia-siakan. Maka sholat diistilahkan sebagai iman. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Qala wala tatimu illa bi tahur, dan tidaklah kemudian salat itu bisa sempurna kecuali dengan taharah, kecuali dengan bersuci. Lakin al makna al awal ahsan wa a'am, akan tetapi makna yang pertama yang mengatakan bahwasanya at tahur, taharah, bersuci yang diinginkan adalah bersuci dari kesyirikan, itu adalah setengah dari keimanan, ini lebih bagus, ya, pendapat pertama dan penafsiran pertama ini lebih baik dan lebih umum. Wallahu a'lam bishawab. Qala rahimahullahu ta'ala, walhamdulillah tamla'ul mizan. Dan perkataan alhamdulillah itu memenuhi al-mizan, memenuhi timbangan amalan. Qala alhamdulillah ya'ni pujian kepada Allah, alhamdulillah, yaitu yang dimaksud dengan alhamdu, pujian, segala puji bagi Allah. Wasfullah ta'ala bil mahamidi, mensifati Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat yang terpuji. Segala puji bagi Allah berarti kita menetapkan sifat-sifat yang terpuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna alhamdulillah. Wal kamalat dzatiyyah wal fi'liyah, dan kesempurnaan-kesempurnaan, baik kesempurnaan dzatiyyah yang ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala, seperti ilmu, seperti pula sikap hikmah, ini ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala, dan masih banyak sifat-sifat sempurna lainnya yang ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Wal fi'liyah, dan perbuatan. Ada sifat-sifat sempurna yang berupa perbuatan, ada sifat-sifat sempurna yang berupa perbuatan seperti nam seperti Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepada hamba-hambanya, ini perbuatan, ini perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Atau ketika Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia, ini juga perbuatan. Perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut adalah perbuatan yang sempurna, dan perbuatan-perbuatan yang lainnya. Qala tamla'ul mizan, pujian ini, alhamdulillah ini, memenuhi al-mizan, memenuhi timbangan. Ay mizan al-a'mal, yaitu yang dimaksud adalah timbangan amalan pada hari kiamat nanti. Qala li'annaha 'azimatun 'inda Allah 'azza wa jalla. Karena ucapan ini alhamdulillah sangat agung di sisi Allah 'azza wa jalla. Walihadza qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini dihubungkan dengan hadis yang lainnya di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mimma fima, membuktikan betapa alhamdulillah itu sangat besar nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Selain hadis ini, ternyata masih ada hadis yang lainnya yang menunjukkan keagungan dari kalimat alhamdulillah, yaitu sabda Nabi, kalimatani habibatani ila rahmani khafifatani fi ala lisan taqilatani fi mizan subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Dua kalimat yang dicintai oleh Ar-Rahman, dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kedua kalimat tersebut ringan di lisan, ringan untuk diucapkan, keduanya berat di mizan, berat di timbangan amalan. Ringan di lisan tapi berat di timbangan amalan. Artinya maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan disia-siakan, jangan kemudian diselantarkan dan kemudian kita lalai dari amalan ini. Ini ringan tapi berat. Ringan di lisan tapi nanti berat di mizan. Ringan di lisan tapi berat di mizan. Maka jangan disia-siakan, yaitu manfaatkan amalan ini, kesempatan ini terbuka lebar, itu bisa dilakukan kapan saja untuk kita kemudian mengucapkan kalimat ini, yaitu subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, dan pujiannya dan kami memujinya, subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. Hadis yang sahih, muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Jangan sampai terlalai untuk kita mengucapkan kalimat yang mudah ini, namun sangat berat timbangan yang disisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Bisa jadi kalimat-kalimat ini sebagai penolong kita nanti di hari kiamat, ya, dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak bisa kemudian memastikan bahwasanya pasti timbangan amalan saya lebih rajih, lebih berat daripada timbangan keburukan saya, ya. Tidak bisa kita memastikan. Bisa jadi timbangan amalan kita yang yang buruk, yang berupa kemaksiatan, lebih berat, tipis sekali daripada timbangan amalan kebaikannya. Tipis tapi menentukan, tipis tapi menentukan insyaallah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah amalan-amalan yang ringan seperti ini. Bisa jadi yang itu kemudian menjadikan kita selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, menambah berat timbangan amalan kita yang kemudian mungkin bisa jadi kita menjadi selamat dan timbangan amalan pahala kita, amalan kebaikan kita lebih berat tipis daripada amalan keburukan kita, amalan kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kemudian seorang menyia-nyiakan hal tersebut, menyia-nyiakan amalan yang ringan seperti ini. Qala rahimahullahu taala, wa subhanallahi walhamdulillah, dan ucapan subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah, yakni al-jam'u bainahuma, yaitu dengan mengumpulkan antara keduanya. Subhanallah walhamdulillah dikumpulkan menjadi satu dalam satu ucapan, tidak dipisahkan subhanallah sendiri atau alhamdulillah sendiri. Adapun mengumpulkan di antara keduanya, tamla'u au qala tamla'ani, maka kalimat ini memenuhi, atau kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tamla'ani, keduanya, kedua kalimat ini subhanallah walhamdulillah, naam, ma bainas samawati wal ardh, keduanya memenuhi apa-apa yang ada di antara langit dan bumi. Qala wa zalika li'azamihima, yang demikian terjadi karena begitu agung keduanya, begitu besar keduanya, li'ihtimalihima 'ala tanzihillahi ta'ala 'an kulli nafsin, karena keduanya mencakup makna mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari kekurangan, wala isbatul kamal lillahi azza wa jal, dan juga mencakup penetapan kesempurnaan bagi Allah azza wa jal. Jadi dua hal yang terkandung dalam subhanallah walhamdulillah, yaitu pertama pensucian Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah penetapan sifat yang sempurna bagi Allah azza wa jal, itu menjadikannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Qala fa fi tasbihi tanzihu Allah an kulli nafsin, dalam kalimat tasbih subhanallah di dalamnya terdapat makna yang pertama, yaitu apa? Pensucian Allah dari setiap perkara-perkara yang merupakan kekurangan. Mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari semua hal yang merupakan kekurangan. Mensucikan dari sifat jahal misalnya. Sifat tidak tahu. Mensucikan dari ini dan itu, semuanya dari sifat-sifat yang merupakan kekurangan. Itu terkandung dalam kalimat subhanallah. Mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sekutu. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki serikat dalam peribadahan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Itu terkandung dalam kalimat subhanallah, mensucikan dari seluruh kekurangan. Juga mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari kebutuhan kepada istri, atau mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari kebutuhan terhadap anak. Nah, ini terkandung dalam kalimat subhanallah dan seluruh pensucian. Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifat yang merupakan kekurangan, maka terkandung dalam kalimat subhanallah. Namun kemudian mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifat kekurangan tersebut ternyata belum cukup, ya. Seorang kalau dikatakan, ya, kamu bukan orang yang bodoh, kamu bukan orang yang jelek, kamu bukan orang yang misalnya apa lagi, sifat-sifat kekurangan, penakut, semua sifat kekurangan disebutkan, pujian apa bukan? Bagus apa enggak orangnya? Belum tentu bagus, belum tentu bagus, ya. Tapi kemudian apabila disertai dengan pujian-pujian, maka inilah yang kemudian menjadi sempurna. Hal tadi, ya, sudah dihilangkan, disucikan dari, dibersihkan dan dinafikan dari sifat-sifat yang jelek, kemudian dipuji dengan sifat-sifat yang baik, dipuji dengan sifat-sifat yang baik. Qala wa fil hamdi wasfun lil wasfullah ta'ala bi kulli kamal. Dan dalam pujian alhamd itu kemudian ada makna mensifati Allah subhanahu wa ta'ala dengan seluruh kesempurnaan. Jadi lengkap. Allah subhanahu wa ta'ala disucikan dari seluruh sifat-sifat yang merupakan kekurangan, yang merupakan aib, cacat, celah, tidak ada sedikit pun aib pada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian disifati dengan sifat-sifat yang sempurna, sifat-sifat yang mulia. Qala rahimahullah, fa lihadza kanata tamla'ani ma bainas sama'i wal ardi. Oleh karena itu kemudian keduanya bisa memenuhi apa yang ada di langit dan bumi. Karena saking dalamnya makna dari perkataan subhanallah walhamdulillah, ya, semuanya mengandung atau keduanya mengandung makna yang begitu mendalam, pensucian Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifat yang merupakan celah, cacat, dan kemudian menetapkan sifat-sifat yang sempurna bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah tsumma qala, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala, atau kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wassalatu nurun, dan salat adalah cahaya, yakni anna salata nurun fil qalbi. Yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya salat itu adalah cahaya yang ada dalam hati, yang bisa membedakan dengannya yang mana yang hak dan mana yang batil, mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala berupa ilmu yang bermanfaat, mendapatkan taufik untuk kemudian mengerti syariat Allah subhanahu wa ta'ala ketika mendapatkan cahaya di dalam hatinya, ya. Ini sama, ya. Tinggal. Qala wa idza istanara al-qalbu istanara al-wajhu. Dan apabila hati itu bercahaya, maka kemudian akan muncul cahaya tersebut di wajah. Bagaimana yang sudah kita sebutkan pula dalam syarahnya Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aib. Cahaya tersebut juga muncul di wajah seseorang. Qala wa hiya kadzalika nurun yaumal qiyamah. Dan demikian pula salat itu akan menjadi cahaya bagi seseorang pada hari kiamat, di mana dia ketika pada hari kiamat membutuhkan cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa berjalan di kegelapan hari kiamat. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Surat Al-Hadid ayat 12. Pada hari ketika kaum mukminin dan kaum mukminat melihat bahwasanya cahaya mereka berjalan bersama mereka di depan mereka dan di sebelah kanan mereka, ya. Jadi cahaya yang mereka dapatkan pada hari kiamat akan bisa mereka gunakan untuk berjalan, membimbing mereka untuk tahu kemana harus berjalan. Ya. Itulah cahaya yang akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini kemudian bersangkutan dengan hadis ini, bahwasanya cahaya tersebut didapatkan ketika seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian melakukan ibadah salat. Qala rahimahullah wa hiya aidan nurun binisbati lil ibtida'i wal 'ilmi wa ghairi dhalika min kulli ma fihi an-nur. Dan salat tersebut juga menjadi cahaya dari sisi al-ihtida', mendapatkan hidayah, wal-ilm, dan mendapatkan ilmu, wa ghairi dhalika min kulli ma fihi an-nur, dan yang selainnya yang kemudian juga dibutuhkan itu cahaya dari Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ada kecukupan sampai di sini pembahasan dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi yang ini insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang dengan menyempurnakan apa yang dibacakan atau dibawakan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarahnya insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.